لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adhan Allah wa iyyakum minan nar. Yaqulu al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Sampai mana? Qala ta'ala an khalili. Habis itu ya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Naqulul Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Wa amal qadir ala kulli shay'in al-ghani bidhati an kulli shay'in al-alim bi kulli shay'in ar-rahmanur rahim alladhi wasi'at rahmatuhu kulli shay'in wa idghaul wasa'id baynahu wa bayna rahman فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه نقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن السوء وهذا يستهيل أن يشرعه لعباده ويمتنع في العقول والفطر جوازه وقربه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, adabun Al-Qadir yang maha mampu atas segala sesuatunya, yang maha kaya bidzatih dengan zatnya atas segala sesuatunya, Al-alim bi kulli syai, yang maha mengetahui atas segala sesuatunya, Ar-Rahmanur Rahim, yang maha luas rahmatnya atas segala sesuatunya, fa idkhalul wasa'id, maka memasukkan perantara, bainahu wa bain khalqih, antara Allah dengan makhluknya perantara, ini merupakan naqsun bihaqqi rububiyyati. Ada penghinaan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia mau berbuat apa-apa pasti biasanya ada perantara. Mau kerja ada calonnya. Mau dagang ada calonnya. Mau apa lagi? Apapun itu, kebanyakan lancarnya, mulusnya biasanya apa? Biasanya apa? Dengan orang dalam. Ini manusia. Karena apa? Enggak bisa dengar langsung. Mungkin dengar tapi ya terlalu banyak hambatan. Mungkin dengar, mungkin. Tapi hambatannya banyak. Penghalangnya banyak. Tapi kalau metode itu dipraktekkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala gak bisa. Ya. Kita mau kerja, mau apa. Ada perantara. Itu bisa kalau manusia. Bahkan biasanya lancar, mulus. Bisnisnya, usahanya, proyeknya. Kebanyakan apa? Selalu ditolong. Mudah, gampang. Misalkan mau melamar akhwat, tolong dong, ana mau melamar akhwat. Ditanya, ente siapa? Kamu siapa? Ana baru ngaji misalkan. Ana fulan bin fulan. Ya kira-kira bagaimana? Diterima enggak? Kadang ada yang terima, kebanyakan enggak diterima. Kenapa? Karena enggak tahu asal-usulnya. Tapi kalau dikasih rekomendasi dari misalkan Syekh Saleh Fauzan, fulan bin fulan bin fulan, senyum udah, enggak usah nanya lagi. Malah kebalikan. Lah kebalikan, kebanting jadinya. Itu namanya apa? Perantara. Itu ampuhnya. Ini boleh dipraktikkan ketika untuk sesama manusia. Perantara. Lah kalau dengan Allah enggak bisa seperti itu. Karena Allah Maha sempurna. Doa langsung dikabulkan oleh Allah. Kalau manusia berulang kali tolong dong, ribuan kali, sekian kali, dengar atau mungkin budek dikit, mungkin dengar tapi nggak mampu nolong. Mungkin dengar, tapi dia gak paham sesuatu kasusnya. Mungkin dia dengar, tapi ini, itu, dan lain sebagainya. Nah ini makhluk. Sesama makhluk, kebanyakan, seringnya, biasanya dengan perantara. Mau duduk misalkan ke Syekh Rabi atau Syekh Saleh Fauzan atau masyayikh ulama yang lainnya, a'immah yang lainnya di zamannya, Syekh bin Baz atau apa, Syekh Mukbir rahimahullah, ya mungkin akan ditanya dari mana, siapa dan lain sebagainya. Atau mau masuk kerja, gimana nih masuk kerja? Antum dari mana? Ana dari fulan, tempatnya di sini. Wah, ustaz siapa di sana? Enggak diketahui. Lah kira-kira gimana? Tapi dari siapa? Dari ustaz fulan. Ya muridnya Syekh Rabi misalnya. Ya. Itu nama syafaat. itu namanya wasilah, itu namanya wasaid, wasitah. Ini sesama makhluk, tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala enggak bisa. Mau minta kepada Allah, minta dulu kepada berhala, kepada patung. Lata, Uzza, Manat, minta dulu. Ada syirik, enggak boleh. Karena apa? Karena apa alasannya, Pak? Su'udzan billah, berburuk sangka kepada Allah. Dari segi apa buruk sangka? Menganggap Allah enggak dengar. Menganggap Allah tidak mampu, menganggap Allah tidak melihat, ya sudah buruk sangka. Sudah buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dhanna bihi dhanna sau, berburuk sangka kepada Allah dengan nah yang buruk. Wa hadha yastahil an yushri'ahu li'ibadih, perkara yang demikian mustahil disyariatkan, diterapkan kepada hambanya. Ya, artinya antara hamba langsung kepada Allah tanpa ada perantara. Doa. Orang yang dalam keadaan genting saja, genting. Susah, genting, darurat. Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Ya. Wa idza faiza raqibu fil fulk da'allahu mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang musyrikin, kafir musyrikin. Ketika mereka di lautan dengan badai, terombang-ambing, musibah, malapetaka. Nah, mereka berdoa kepada Allah dengan mukhlisin, dengan ikhlas kepada Allah. Ya. Nah, ini padahal orang musyrik, padahal orang kafir musyrik. Falamma najjahum ilal bar, ketika mereka diselamatkan ke daratan, singgah di daratan, idza hum yusyrikun. Maka berubah tiba-tiba orang tersebut langsung berbuat syirik kepada Allah. Nah, di sini syahidnya apa? Orang musyrik saja ketika dalam keadaan terdesak langsung enggak pakai apa? Wasithah, enggak ada perantara. Ya, enggak ada perantara, langsung dikabulkan oleh Allah. Padahal orang musyrik lebih-lebih orang-orang yang beriman. Nah, pasti akan dikabulkan doanya. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan apakah semua doa dikabulkan, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, ya dikabulkan. Sebutkan oleh beliau dalam syarah Bulughul Maram. Kata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ya dikabulkan. Tetapi masalahnya doa dikabulkan itu ada syaratnya. Ada syarat-syaratnya dikabulkannya doa. Ada ketentuan, ada syarat sehingga dikabulkan doanya. Nah, sehingga adapun dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu dengan perantara. Ya, wa hadza yastahil an yushri'ahu lil-ibadi wa yamtani fil aqul wal fitr jawazu, sehingga nah tidak mungkin secara akal dan fitrah nah menerima hal itu. Wa qabuhu mustaqirun fil aqul, keburukannya akan terus terpatri di dalam akal seseorang. Fauqa kulli qabih. Nah, lebih buruk daripada yang lainnya. Artinya apa? Terhadap Allah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu apa? Tidak boleh menjadikan perantara. Dikabulkan, pasti dikabulkan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Masalahnya apa? Kadang ditunda juga. Dikabulkan, dikabulkan. Kadang diakhirkan, kadang ditunda, kadang. Nah, ada penghalang. Kadang, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini juga sama seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di kitab ini, di awal-awal tuh sudah selesai, sudah dibaca, sudah kita lewati. Sama semana dengan itu sebenarnya, yang mutaakhir itu mengambil dari yang mutaqaddim. Ya, para ulama yang sekarang tentunya apa, mengambil ilmu dari para ulama yang terdahulu. Contoh kecilnya, contohnya ada kitab Ibnul Jauzi rahimahullah tentang masalah pengobatan, ya, atau kitab Sayyidul Khatir atau yang lainnya. Banyak kan a'immah di zaman yang setelahnya mengambil ilmu dari kitab-kitab tersebut. Nah, faedahnya dan lain sebagainya ada kemiripan. Ada juga seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, ya, atau cucunya Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya, mengambil dan selalu kebanyakan seringnya menukilkan kalam Ibnu Qayyim rahimahullah, baik dalam Fathul Majid atau dalam Qurratu Uyun Al-Muwahhidin. Al-Muhim, nah, qala al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah yuwaddih hadha anna al-'abid mu'azzim lima'budih. Penjelasannya bahwasanya orang yang menyembah, orang yang beribadah, orang beribadah itu ada dua syarat. Ya, kata para ulama, ibadah itu ada dua syarat, dalam artian, nah, dari syarat yang lain atau terkandung di dalamnya ada dua komponen. Apa? Al-hubbu wa-dhul. Al-hubbu wa-dhul. Kecintaan dan kehinaan. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, al-hubbul khalis al-khali anidhul laisam ibadah. Seseorang hanya mencintai saja tanpa ada kerendahan diri, bukan disebut sebagai ibadah. Faham gak? Hah? Dia bilang saya cinta, saya cinta, saya cinta, tapi dalam hatinya tidak ada penghambaan, dalam hatinya tidak ada merendahkan diri, menghinakan dirinya kepada yang dicintainya. Katakan oleh para ulama, ini bukan ibadah. Atau sebaliknya, dia merendahkan diri tetapi enggak cinta. Ini juga kata para ulama, ya, dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Qurratu Uyun, ini juga bukan ibadah. Artinya apa? Yang namanya ibadah harus terdiri dari dua komposisi. Al-hubbu wa dhul. Ini kalau ditinjau dari segi yang lainnya. Kalau syarat yang lainnya ya al-ikhlas wal-mutaba'ah, jelas. Tapi sisi yang lainnya maksudnya, kalau dia beribadah tidak ada kecintaan pada Allah dan tidak ada kerendahan diri, ya, kepada Allah, maka tidak bisa dikatakan ibadah. Nah, Seorang puasa, sholat, zakat, jihad, dia cinta, cinta puasa. Ya, ada nggak orang selain Islam ada yang cinta puasa nggak? Selain Islam, selain agama Islam, ada yang cinta, ada yang suka puasa? Banyak. Tapi untuk apa? Kesehatan. Untuk apa? Diabetes. Nih, dia datang kepada kuburan. Ya, ada syirik. Menduakan Allah. Haram. Majus. Nah, juga dia berharap pada Allah, tapi berharap juga kepada batu, kepada kuburan, kepada pohon, pada selain Allah. Ada syirik. Ini syirik. Ini syirik. Dia enam. Kembali inabah rujuk enam. Kepada Allah tawakal, tetapi juga kepada selain Allah. Ada syirik billah. Ada syirkun billah azza wa jal. Nah, sehingga bagaimana mungkin kalian menduakan Allah di dalam hal ini? Allati la yanbaghi la tanbaghi li ghairi wa la tasihhu li siwaya. Yang mana hak ibadah itu enggak boleh dipalingkan. Nah, kecuali hanya untuk Allah saja dan tidak sah diberikan pada yang lainnya. Fa man za'ama, maka barang siapa yang menyangka, dzalika fa ma qadarani haqqa qadri. Kalau dia tidak bisa mendudukkan sesuatu pada tempatnya, maka sama saja dia menghina Allah, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wala 'azzama haqqa ta'zimi, dan dia pun tidak bisa mengagungkan aku, kata Allah, sampai nam ta'zimi, sampai dia tunduk dan mengagungkan Allah. Faman afradani bima ana munfarid bi wahdi duna khalqi fama qadarallahu haqqa qadrih. Mereka tidak memposisikan Allah, mereka tidak menghargai Allah, mereka tidak nam ya menghargai ya nam dengan sebenar-benarnya. Faman abada ma'ahu ghairahu, maka barang siapa yang dia beribadah pada Allah, dia juga beribadah pada selain Allah. Fala syirik billah. Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah wa yashrabuhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-thalib wal madlub. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak bisa menghargai Allah, menempatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya. Wa man abada ma'ahu ghairuh, barang siapa yang beribadah kepada Allah bersama yang lainnya, maka sama saja dia tidak mengagungkan Allah dengan sebaik-baiknya. La yaqdiru ala khalqi adhaf hayawan wa asgharuh wa in salabu dhubab syai'an mimma yaqdir alaih lam yaqdir ala istinqadhihi minhu. Qala Allah Ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardh jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Sungguhnya mereka orang-orang musyrikin tidak menghargai Allah, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal pada hari kiamat nanti, langit dan bumi dilipat oleh Allah. Matwiyatum biyaminih, dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang mereka lakukan dari kesyirikan. Fama qadara man hadha sya'nu wa azamatu haqqa qadri man asyrak ma fi ibadi ma laysa lahu syai'un dalika albatta. Sehingga orang tersebut tidak menghargai Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, karena dia melakukan kesyirikan pada Allah dalam ibadah. Bal wa'aja syai'in wa'adha'afuh, bahkan orang tersebut adalah orang yang paling lemah. Wa ma qadarullah wa ma qadarul qawil aziz hatta haqqa qadri man asyraka ma dha'iful adzalil. Orang-orang musyrikin tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menghargai Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Wallahul musta'an. Kenapa mereka menyembah kepada Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Wal ardu jami'an. Qabdatuhu yawmal qiyamah. Wasamawatu matwiyatun biyaminih, langit dan bumi. Samawatu tujuh langit. Dan juga tujuh. Biasanya kadang dengan ifrad, mufrad, kadang dengan disebutkan semuanya. Langit-langit seluruhnya dilipat, matwiyat dilipat. Langit dunia, langit as-sama matwiyat dilipat. Biyaminih, dengan tangan kanannya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka lakukan dari kesyirikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fama qadaru hadha sya'nu azamatu haqqa qadri man asyrak ma'u fi ibadati man laysa lahu syai'un min dhalika albatta. Sehingga orang-orang yang musyrik tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menghargai Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Wallahul musta'an. Sehingga orang-orang yang musyrikin, kafirin, mereka tidak mau tidak mau menghargai Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Sehingga di dalam ibadah mereka selalu menjadikan wasitah, perantara. Mau minta kepada Allah aja harus minta kepada batu duluan. Ini kelamaan. Minta kepada Allah tapi harus minta kepada kuburan dulu, upacara dulu, ini dulu, itu ritual dulu dan lain sebagainya. Ada langsung saja minta kepada Allah tanpa perantara. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Allah berfirman apa? Dalam hadis qudsi, man yad'uni fastajib lah. Naam. Man yas'alni fa'utiyahu wa man yastaghfirni faghfir lahu. Ya, innallaha yanzil fi thulutsil lail al-akhir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Jam berapa tuh? Jam berapa? Dihitung dari maghrib sampai subuh bagi tiga. Hah? Jam 2 sampai azan. Sampai azan apa? Subuh. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Hadis qudsi itu apa? Lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Man yad'uni, siapakah yang berdoa kepadaku? Fastajibalah, aku kabulkan doanya. Ya, ini madhannah istijabatu doa, tempat waktu terkabulkannya doa. Sepertiga malam terakhir jam 2 sampai subuh. Man yas'alni, siapa yang minta? Tadi siapa yang doa? Seolah-olah doa dan minta dibedakan, seolah-olah di sini. Man yad'uni fastajibalah, siapakah dari hambaku yang berdoa kepadaku? Niscaya aku akan kabulkan. Man yas'alni, siapa yang minta kepadaku di sepertiga malam terakhir. Ya, jam 2-an. Nah, fa'utiyahu, maka aku akan kasih, maunya apa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, man yastaghfirni, siapakah yang beristighfar, mohon ampunan. Karena istighfar termasuk apa? Termasuk istighfar apa? Doa, minta. Juga termasuk apa? Sebab seseorang diluaskannya rezeki. Bahasa sekarangnya apa? Jalur langit katanya. Ya harus jalur langit mah. Minta kepada Allah. Ya harus minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Nah. Ya. Sehingga orang-orang musyrikin tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Harusnya dia minta langsung kepada Allah, tetapi dia minta malah kepada kuburan, pada batu, pada berhala untuk sebagai perantara disampaikan pada Allah. Ini sama saja menganggap Allah itu tuli, menganggap Allah itu tidak mampu. Ini tanakus. Makanya wa maqadarullah haqqa qadrih, mereka tidak menghargai Allah dengan sebenar-benarnya. Ini sudah su'uzan, berburuk sangka kepada Allah. Pada Allah dengar, tapi enggak ke batu dulu. Nah, ini sudah buruk sangka. Padahal Allah melihat, Allah mendengar. Tapi enggak ah, ke kuburan dulu. Enggak ah, ke pohon dulu minta. Hal syirik. Artinya apa? Orang tersebut tidak menghargai Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Tidak menganggap Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mendengar, maha kuasa, ya, dan lain sebagainya. Malah menjadikan atau menganggap Allah subhanahu wa ta'ala sama, ya, seperti makhluknya. Na'udzubillah fa'ala syirik wa kufur billah. Yang demikian adalah kesyirikan dan kekufuran pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, jadi ketika dia puasa, sholat dan lain sebagainya, tetap dia juga minta kepada keris, dia minta juga kepada kuburan, dia minta juga kepada batu, dia minta kepada benda-benda mati dan lain sebagainya. Ini su'udzan kepada Allah. Sama-sama saja dia menganggap Allah tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengabulkan doa. Ya, fa'ala yang demikian itu kata Ibnu Qayyim kemarin apa? Termasuk diantara dosa yang paling besar. Su'udzan billah, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. والله المستعان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم نعم فضل وبارك الله فيكم.